Yang kedua adalah solat yang sebabnya adalah mutaakhir, yang sebabnya adalah di belakang. Solat dulu baru sebabnya dilakukan. Selebihnya adalah boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh. Baik, kemudian di antara solat sunnah mutlak sama solat sunnah sebab mutaakhir, itu yang diharamkan dilakukan di lima waktu tersebut. Akan tetapi, nah ini tambahannya hari ini, spesial Masjidil Haram, tidak ada keharaman solat apapun, enggak ada waktu yang diharamkan di sana. Untuk Masjidil Haram tidak ada waktu yang diharamkan melakukan solat sunnah. Apakah solat sunnah mutlak di waktu setelah solat asar atau apa saja? Ini menurut madhab kita Imam Syafi'i, spesial Masjidil Haram tidak ada larangan melakukan solat, baik solat sunat mutlak atau solat sunat sebab mutaakhir. Agar tapi kita tetap harus waspada menjaga supaya tidak serba salah di sana. Sebab yang kalau kita umroh itu tidak semuanya yang umroh dengan kita itu orang yang ngerti ilmu. Jangankan ke orang awam, santri saja kan ada yang salah faham masalah begini. Jangankan orang awam, artinya mungkin sekali kita melakukan sholat setelah sholat asar di sana nanti ditegur. Mungkin karena madhabnya berbeda dengan kita atau dari kita tapi tidak faham. Baik, akan tapi ilmu yang penting kita pegangi dulu dan amalkan ilmu, dan jangan peduli setelah itu. Artinya kita harus kuat berpegang dengan ilmu. Inilah. Kemudian yang kedua, sholat, dua sholat, yaitu sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, itu kan tidak boleh di lima waktu, diantaranya adalah waktu istiwa. Lagi-lagi waktu istiwa, kalau di hari Jumat sudah tidak ada lagi keharaman itu. Biarpun tadi sudah dijelaskan bahwasanya keharaman sholat di waktu istiwa ini susah sekali didapat, karena waktu istiwa itu sangat singkat sekali. Itu tadi, kecuali orang yang memang menunggu matahari tepat di atas kepalanya, nunggu. Kalau sudah matahari langsung klik istiwa, langsung Allahu Akbar. Hampir tidak ada orang melakukan seperti itu. Baik, selesai masalah waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat di dalamnya. Sekarang bab baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila anqal. Saktatus salati, saktat di dalam salat sittatun, ada 6. Ini sunnah untuk kita lakukan. Saktat itu diam sesaat. Diam sesaat di dalam salat. Yang pertama diamalkan biar tidak lupa, baina takbiratul ihram wa tu'ail iftitah, antara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Antara Allahu Akbar dengan kabira ini harus ada jeda, saktah ini jeda. Jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, sah, tidak apa-apa. Cuman alangkah indahnya kalau kita bisa mengamalkan satu sunnah kesempurnaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah. Ada saktah Allahu Akbar, diam sesaat. Yang kedua adalah baina du'ail iftitah wa ta'awud. Setelah doa iftitah, doa iftitah ada banyak, di antara doa iftitah yang selama ini kita baca. Ada lagi doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya kama ba'adta baina al-masyik lakir. Setelah selesai ini wajib doa ilah ana minal muslimin, setelah kabirong, sebelum, setelah doa iftitah, sebelum baca a'udzubillah kabiru alhamdulillah kathiru wa subhanallah ibu kutawa asila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samadu wal'adhu hanifa muslim wa ma'ana minal musyrikin. Nah, sebab ma'ana minal musyrikin Diam sesaat. Diam sesaat, jeda. Baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan Fatihah ada jeda dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam saja. Wa baina akhiril Fatihati wa amin. Waladdallin. Amin. Bukan waladdallina. Amin. Enggak langsung gitu. Waladdallin. Amin. Ada saktahnya. Wa baina amin was surah. Setelah amin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya langsung juga sah. Mulai Allah wa bergabir sampai satu nafas. Al-dhalin amin langsung sah. Ini hanya keutamaan saja sunnah. Wa baina surati war ruku. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada jeda, diam sesaat, itu namanya saktah. Ada 6 saktah, diingat, dihafal ya. Fasal-fasal. Al-arkan allati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'atun. Rukun-rukun yang harus ada tuma'ninahnya dari rukun fi'li. Rukun fi'li, ada rukun qawliyah, ada rukun fi'li. Dari rukun-rukun fi'il yang sudah disebutkan, maka ada rukun fi'il yang harus ada tuma'ninahnya. Yang pertama adalah ruku'u-ruku. Ruku harus tuma'ninah. Maka tuma'ninah itu, rukun itu kan 13, ditambah 4 menjadi 17. Nah, 4 tambahnya itu ada di ruku'. Ruku' sendiri rukun. I'tidal rukun. Sujud rukun, duduk di antara dua sujud adalah rukun. 4 ini rukun. Ditambah 2 kali ini rukun. Rukuk plus tuma'ninah. Makanya rukun sholat itu adalah 13 tanpa tuma'ninah. Ditambah 4 tuma'ninah menjadi berapa? 17. Makanya karena tuma'ninah ini termasuk gerakan, bahkan termasuk pekerjaan dari diem, dari gerak ke diem, maka tuma'ninah dimasukkan ke rukun. Fi'li. Ingat enggak? Baru 2 hari sudah lupa. Ilmu tidak boleh dilupakan. Baik. Wasujudu. Sujud harus ada tuma'ninah. Wal julus baina sajdataini, duduk di antara sujud. Nah, apa itu tuma'ninah? Bayangin salat, ada orang salat beberapa rakaat cuma 10 menit. Ini gimana tuma'ninahnya? Enggak kebayang tuh maknanya. Allahu akbar aja enggak jelas. At-tumaninatu, yang namanya tumaninah ya adalah sukunun, diam. Ba'da harakatin, setelah gerak-gerak. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi diam setelah gerak namanya tumaninah. Bihaitsu yastaqirru, sekiranya diam tenang kullu udwin, semua anggota ruku. Allahu akbar, diam, ada diam sejenak sampai anggota tubuh itu adalah yastaqirru, akan tenang kullu udwin, segala anggota, semua anggota mahallahu, di tempatnya, tempat ruku. Biqadri subhanallahi, sepanjang diperkirakan waktunya itu seperti membaca subhanallah. Adapun bacaan zikirnya sudah ada masing-masing zikirnya. Zikirnya sudah ada, subhanallahi azimi, subhanallahi ala. Subhanallahi wa bihamdihi, alhamdulillah rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Itu lebih daripada subhanallah. Kan duduk di antara dua sujud, kan harus ada tuma'ninah. Waktu sujud Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni, tidak harus baca subhanallah, sekedar Artinya kalau seandainya kita enggak mau baca doa-doa, tapi kita harus diam sekedar untuk sekedar kita harus diam dalam tempo yang cukup untuk baca subhanallah. Waktu kita sujud Allahu Akbar subhanallah. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar duduk. Duduk kita pun tidak membaca sah karena bacaan di situ bukan sebuah kewajiban. Tapi paling tidak di saat kita duduk itu jangan kurang dari sekedar untuk baca subhanallah. Adapun yang dibaca apa sebaiknya? Ya doa yang diajarkan di situ dong. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Selesai. Jadi jangan langsung dirubah subhanallah. Kadarnya sekedar kita baca subhanallah. Bukan langsung dibaca subhanallah, nanti Rabbi ighfirli diganti subhanallah. Aneh ini. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu, langsung sami Allahu liman hamidah. Di kitab Safinatun ya sekedar baca subhan, sekedar bukan suruh baca subhanallah di situ. Jadi paling dikitnya tumakninah itu adalah kita diam dalam tempo yang cukup untuk baca subhanallah. Faslun fasal. Asbabu sujudis sahwi. Ada namanya sujud sahwi. Sujud di dalam sholat ada empat. Tulis dulu. Dan tidak ada lebihnya. Jangan membuat sujud. Bahaya. Sujud ada empat. Yang pertama sujud di dalam sholat. Sudah jelas? Yang kedua, yang kedua adalah sujud tilawah. Sekarang lewati ayat sajdah. Yang ketiga adalah sujud sahwi. Yang keempat adalah sujud syukur. Dari empat sujud ini, ada yang harus di dalam sholat, ada yang boleh di dalam sholat dan boleh di luar sholat, ada yang harus di luar sholat. Dari empat ini ada yang sujudnya harus di dalam sholat, yang kedua ada yang boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Model yang ketiga adalah harus di luar sholat. Coba dari empat kita amati. Sujud di dalam sholat yang pertama dikerjakan kapan? Waktu sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Yang ketiga adalah sujud sahwi, harus di dalam sholat. Yang ketiga adalah sujud syukur, di luar sholat. Nanti akan kita rinci semuanya. Enggak ada lagi salah satu sujud yang lainnya, awas hati-hati. Haram. Enggak sujud syukur, enggak sujud tilawah, enggak sujud sahwi, enggak sujud rakaat, sujud. Haram hukumnya. Baik, sekarang asbabu sujudis sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud dua kali. Tulis, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan sebelum salam. Sujud dua kali yang dilakukan sebelum salam. Karena terjadinya penyebab-penyebabnya. Karena terjadinya penyebab-penyebabnya. Ya, itu sujud sahwi. Cara melakukannya adalah sebelum assalamualaikum. Dua kali sujudnya. Lah, karena terjadinya penyebab-penyebabnya. Sekarang harus bahas dong, apa penyebab sujud sahwi? Faslun fasal. Masuk kitab. Asbabu sujudis sahwi, sebab orang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sunnah. Mulai sebelum hukumnya. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, bukan wajib. yang mau melakukan dapat pahala, yang tidak enggak dosa. Sujud sahwi adalah sunnah. Sebab sujud sahwi ada arba'atun, empat. Al-awwalu, yang pertama adalah, sebab sujud sahwi yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis salati, meninggalkan sunat ab'ad. Ba'dun itu sunat ab'ad. Ba'dun min ab'adis salati sunat ab'ad. Sunat ab'ad adalah sunat yang berat, sunat yang hampir mendekati wajib. Artinya hampir tidak ditinggalkan oleh siapapun sunat ab'ad. Bahkan sebagian orang ngira kalau itu wajib, begitu dekatnya. Contoh nanti akan dijelaskan. Tasyahud yang kedua dalam sholat 4 rakaat. Tahiyat yang pertama, bukan itu. Tahiyat yang pertama waktu kita sholat duhur. Tahiyat yang pertama waktu kita melakukan sholat duhur itu sunnah. Cuman begitu dekatnya dengan wajib sampai hampir semua dari kita tidak pernah meninggalkannya. Ada yang meninggalkannya? Hampir tidak ada yang meninggalkannya. Padahal kalau ditinggalkan juga tidak batal sholatnya. Makanya disebut namanya abad, itu kayak ba'dun, bagian. Ba'dun min abadi sholati, seperti menjadi bagian dalam sholat karena begitu akrabnya dilakukan oleh seorang musholli yang lagi sholat. Namanya sunat ab'ad. Jelas ya? Jadi surat ab'ad itu begitu dekatnya sehingga orang mengira itu adalah bagian daripada yang wajib dalam sholat, akan tapi tidak. Nanti akan dijelaskan apa itu sunat ab'ad. Saya buatkan contoh saja tadi yang namanya sukunut. Apa-apa tasyahud awal. Maksudnya istilah definisi sunnah ab'ad. Sunnah, sama namanya sunnah, ditinggalkan juga sah sholatnya. Maka meninggalkan ba'dun min ab'adis sholat, meninggalkan sunnah ab'ad itu menjadikan orang sunnah sujud sahwi. Baik meninggalkannya secara sengaja atau lupa. Manusia bisa lupa. Di rokaat yang kedua kan mestinya apa? Tasyahud kalau sholat duhur ya. Di rokaat yang kedua kalau sholat duhur semestinya dia bertasyahud baca tahiyat. Cuma tidak tahu karena apa, tiba-tiba waktu rakaat kita langsung berdiri. Sementara kalau sudah berdiri, tidak boleh turun lagi. Karena sudah masuk rukun berdiri. Lanjutkan rakaat yang ketiga, baru rakaat yang keempat. Sebelum assalamualaikum, ngapain? Sujud sahwi. Meninggalkan ba'dun min ab'adis sholati. Yang kedua adalah, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Idza fa'alahu nasiyan, menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu kalau disengaja batal. Tapi kalau dia tidak sengaja enggak batal. Sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Dan dia melakukan dalam keadaan lupa. Lupa itu sengaja atau tidak? Tidak. Sebab kalau sengaja batal. Tapi tidak sengaja. Contoh. Menambah rukun itu membatalkan sholat. Rukun fi'li. Contoh. Di rokaat yang ketiga sholat maghrib, mestinya sudah assalamualaikum. Contoh, fahami dulu contohnya. Setelah tiga rokaat, fil alamina innaka hamidu majid, ngapain dia? Mestinya apa? Assalamualaikum. Totonya dia tidak salam, tidak tahu ngelamun, tiba-tiba langsung Allahu Akbar, berdiri lagi. Tapi dia tidak sadar berdirinya, tidak tahu mengingatnya apa itu Allahu Akbar. Setelah berdiri baru sadar, ini kelebihan dong. Langsung dia harus duduk langsung. Karena apa? Ini kelebihan. Lah, waktu dia berdiri tadi sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Karena tidak sengaja, tidak batal. Kalau seandainya sengaja bagaimana? Batal. Makanya mengerjakan sesuatu kalau disengaja batal. Cuman dia melakukan dengan tidak sengaja. Setelah itu bagaimana? Sebelum salam, sujud sahwi. Contoh lagi, kalian sholat masbuk terlambat satu rakaat. Kalau seorang makmum terlambat satu rakaat setelah imam bagaimana? Nambah satu rakaat. Karena saking khusyuknya dirimu dalam sholat, imam assalamualaikum langsung kalian ikut assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu baru sadar, duh, kurang berapa? Kurang satu. Langsung bagaimana? Berdiri menyempurnakan. Ditambah satu lagi. Ingat waktu salam tadi sengaja atau tidak? Kalau sengaja batal enggak? Batal. Salam sebelum waktunya kok. Cuman dia waktu salam enggak sadar. Batal atau tidak? Lalu bagaimana? Diganti dengan sujud. Nah itulah. Nanti akan dijelaskan sebetulnya, Man. Selesai. Ma la yubtilu, ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Baik, yang ketiga. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindah rukun qawli tidak pada tempatnya. Selain takbiratul ihram dan salam. Coba kembali kepada yang sudah kita pelajari. Rukun qawli ada berapa? Kok bisa ini? Ilmunya dihafal. Rukun qawli ada berapa? 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, solawat, salam. Yang kebayang dipindah hanya 3 yang tengah dok. Takbiratul ihram sama salam enggak bisa dipindah. Kalau dipindah batal. Solat duhur berapa rakaat? Kalau salamnya kamu pindah di rakaat yang kedua, batal. Enggak kebayang dipindah. Berarti yang kebayang dipindah mana? Al-Fatihah, tasyahud, solawat. Pertanyaan bu ya. Fatihah kapan dibaca? Waktu berdi. Tasyahud kapan harus dibaca? Duduk. Kamu iseng. Waktu tasyahud baca Fatihah. Atau waktu berdiri baca tasyahud. Ketukar atau tidak? Baik. Maka itu menjadikan sujud sahwi. Kamu sudah baca Fatihah waktu berdiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Tanya apa? Setelah itu ruku, sujud, tahiyat akhir. Imamnya panjang banget tahiyatnya. Nganggur. Ah, daripada nganggur, baca Fatihah aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ah. Fatihah rukun apa tadi? Sudah dibaca kan? Sudah lah. Kalau sudah dibaca, kemudian kamu pindah lagi, maka menjadikan sebab sunnah sujud sahwi. Baik, pertanyaannya lagi, kalau Fatihah waktu berdiri belum kamu baca, kemudian kamu pindah waktu duduk, bagaimana? Hah? Tidak sah sholatmu. Kamu sudah baca Fatihah, kamu sholat tadi. Hah? Tidak sah sholatmu. Paham tidak? Berarti yang maksud memindah rukun qawli itu adalah yang menjadi sebab disunnahkan sujud sahwi adalah setelah seseorang mendatangkan rukun qawli pada tempatnya, setelah itu dipindah. Salawat dibaca kapan? Waktu tasyahud akhir. Tak tahunya salawat waladhalin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, saking hobi salawatan ada tempatnya masing-masing. Waktu baca Fatihah aku pakai solawat di situ. Setelah itu ngapain sebelum salam? Sujud sahwi. Jelas ya? Jelas. Faham dulu dah, baru nanti kalian ngafalnya. Difahami dulu baru ngafal nanti. Naklu rukrin kalian. Nah, tapi kalau assalamualaikum dipindah sebelum waktunya, gimana hukumnya? Batal. Takbiratul ihram dipindah, enggak sah. Contohnya takbiratul ihram dipindah ini, sudah sholat di tengah-tengah langsung apa? Sudah satu rakaat langsung takbiratul ihram lagi. Saya niat takbiratul ihram. Allahu akbar. Makanya keluar dari sholat itu. Makanya takbir itu ke takbiratul ihram kalau dua kali membatalkan sholat. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar lah. Yang kedua ini keluar dari sholat. Kecuali takbirmu yang kedua bukan takbiratul ihram, niat zikir. Allahu akbar. Takbiratul ihram itu niat untuk memulai sholat. Harus paham ya. Bukan semua takbir namanya takbiratul ihram. Ini juga ada santri yang sering salah paham. Kalau seandainya kita Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Enggak batal. Kalau Allahu akbar yang kedua adalah bukan niat takbiratul ihram, niat zikir saja. Yang membatalkan adalah Allahu akbar. Allah, orang was-was ini. Maka yang kedua ini adalah seperti keluar dari sholat. Nah, termasuk hati-hati anak-anakku semua bahwa ada kalau kamu jadi makmum masbuk, mengejar imam waktu imam dalam keadaan sudah lepas dari berdiri. Imam sudah rukuk misalnya. Kita ingin ngejar. Ya enggak? Kita ingin ngejar. Imam rukuk masih ada kesempatan karena sudah ngerti ilmunya, baru dikasih tahu langsung ngamalin. Bahasanya kalau rakaat yang pertama, rukuk yang pertama imam agar ada agar tidak buru-buru memperpanjang rukuknya. Agar kenapa? Agar imam makmum yang masbuk ini bisa ngejar. Kecuali anak putri tidak pernah ngamalkan kalau saya amati. Anak putri diamalkan ilmu. Jadi kalau rokaat pertama, rukuk yang pertama, ditambah agak panjang sedikit. Anak putra sudah ngamal, karena anak putri bisa sambil lewat itu. Apa karena jauh dari buya, begitu. Jadi rukuk yang pertama itu sedikit dipanjangkan agar makmum itu bisa ngejar nanti kalau mau ngejar. Sebab keutamaan itu di dalam tiga hal. Yang pertama ngejar takbiratul ihramnya imam, itu paling hebat. Imam takbiratul ihram disusul sama mak. Kalau enggak bisa ini, paling tidak ngejar rakaat yang pertama. Rakaat pertama didapat kalau nemui rukuknya imam. Imam rukuk, makmum bisa ngejar ruk. Kalau sudah enggak bisa ini, yang penting kan dapat salat berjamaah. Kapan salat berjamaah itu? Yang penting mendapat bareng sama imam sebelum imam sah. Makanya termasuk diharapkan, dianjurkan bagi imam untuk memperpanjang sedikit kalau tasyahud akhir di saat menduga ada orang yang mau mengejar. Bil alamina innaka hamidum majid, kayak ada orang jalan resek resek resek, dipanjangin dikit. Barangkali dia ingin mengejar apa? Salat berjamaah. Baik. Tapi Buya ngapain kok ngomong di situ tadi? Nah, waktu takbiratul ihram mak imam sudah rukuk, kamu takbiratul ihram berdiri Allahu akbar. Hati-hati di sini. Banyak Allahu akbar sambil rukuk. Allahu akbar sambil rukuk berarti takbiratul ihramnya tidak dalam keadaan berdiri dan itu tidak sah. Maka sempurnakan takbiratul ihrammu berdiri. Karena takbiratul ihram tempatnya kapan? Allahu akbar baru rukuk. Dan rukuknya ada takbir sendiri selain takbiratul ihram. Kalaupun rukukmu tidak takbir, sah wong takbir selain takbiratul ihram itu sun. Takbir yang wajib kan satu, ta Allahu akbar, diem tak gelendem. Ya aneh, tapi sah. Makanya ilmu harus tahu nak ya. Maka waktu berdiri harus Allah, sebelum rukuk sudah Allahu akbar sempurna berdiri. Allahu akbar. Baru setelah itu kita rukuk ngejar imam. Rukuknya disudahkan lagi baca apa? Takbir bukan namanya, bukan takbiratul ihram, takbir biasa Allahu akbar, selesai. Nah, ini gambaran memindah takbiratul ihram. yang sering terjadi dan tidak disadari, dan itu membatalkan. Kalau enggak sengaja, enggak sengaja bagaimana? Kalau enggak sengaja tidak batal, tapi diapain tadi? Semua misalnya, tapi enggak kebayang. Kan enggak kebayang, sudah enggak tahu. Kan enggak bisa. Yang bisa selain daripada apa? Kok lupa kamu? Yang bisa dipindah dan tetap tidak tetap sah hanya tiga. Al-Fatihah, tasawuf sama, kan sudah dikecualikan. Salam sama tabligh akram tidak bisa dipindah. Kalau dipindah bagaimana hukumnya? Batal, selesai. Halas. Itu yang keempat. Selesai. Yang ketiga, yang keempat. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadati, melakukan rukun fi'li tapi mungkin sekali itu tambahan kelebihan. Contohnya adalah kamu sholat maghrib itu berapa rakaat sih? 3 rakaat. Enggak tahu kamu ngelamun atau bagaimana, kiriman belum nyampe atau macam-macam. Kapan abah datang? Abah datang. Akhirnya setelah itu bingung, sujud terakhir ini rakaat yang ketiga atau yang kedua? Nah, ketiga, sholat sendiri kamu atau kedua? Melanggar kamu ya, sebab sini kan jamaah semuanya. Ya harus sholat jamaah. Anggap saja kamu melanggar nih, bandel nih, ada yang bandel satu, tidak jamaah. Bingung akhirnya. Ini rakaat yang kedua atau yang ketiga? Kalau kita ragu-ragu seperti itu, hendaknya yang diambil yang sedikit. Sebab kalau kita mengambil yang ketiga, jangan-jangan memang yang kedua, berarti sholatnya kurang, nggak sah. Jadi kalau kamu ragu-ragu antara 2 dan 3, atau antara 3 dan 4 dalam sholat duhur, maka ambil yang pasti dan yakin. Coba, misalnya kita sholat duhur atau sholat maghrib, ini rakaat yang kedua apa tiga ya? Kayaknya 2, kayaknya 3. Yang pasti benar mana? 2. Kalau kita jadikan 2, pasti benar. Kalau kita jadikan 3, belum tentu. Sebab kalau kita ambil 2, kalau ternyata 2 sudah dilakukan, ya benar. Kalau ternyata 3, ya 2 benar. Jadi kalau kita kalau ada ragu-ragu antara 2 dengan 3, ambil yang sedikit. Ya? Sebab yang sedikit itu pasti. Nah, setelah kita mengambil yang 2, berarti kurang berapa sholat maghrib? 1. Baik, tambah 1. Kita ingat tadi, antara 2 dengan 3. Kita sholat yang sholat maghrib, enggak sadar. Ini 3 atau 2? 3 atau 2? 3 atau 2? Ambil 2. Tapi mungkin juga berapa? 3. Tapi pastikan ambil 2, jangan diambil 3. Baik. Kalau ambil 3, tatonya benar-benar kurang, enggak sah sholatnya. Baik. Sekarang diambil 2. Kalau diambil 2, berarti nambah berapa? 1. Agar jadi 3. Dan 3 ini mungkin rokaat yang keempat, rokaat lebihan. Ingat ya? Jadi mungkin sekali yang terakhir ini adalah rokaat kelebihan. Makanya dia melakukan rukun, tapi ini bisa jadi itu adalah rokaat kelebihan. Harus paham di sini. Kalau matamu bengong, matamu melotot tok, nggak paham, percuma. Jadi harus paham di sini. Karena tadi antara 2 dan 3. Berarti kalau sholat maghrib, saya ulang lagi ini. Kadang-kadang memahami gini saja kok kelihatan, coba matanya ada kemana. Antara 2 dengan 3, ini rokat yang kedua atau 3. Pernah tadi ya? Pernah kita, ya kan? Rokat ini 2 atau 3. Bimbang kita. 2 atau 3. 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, kalau kita jadikan rokat yang ketiga, berarti kita langsung ngapain? Assalamualaikum, kan begitu. Cuman kan belum yakin, jadi kita keluar dari sholat tetap ragu-ragu. Tapi mungkin 2. Sudah terlanjur salah, mungkin dua, kacau. Kalau kurang tidak sah. Maka kaidahnya, jika ada ragu-ragu antara dua dengan tiga, maka yang diambil adalah dua. Kalau sudah diambil dua, tinggal nambah berapa? Satu lagi. Baik, nambah satu. Berarti kita melakukan satu rakaat, namanya rukun fi'li. Nah, tapi rukun fi'li yang satu ini adalah rukun fi'li yang ketiga. Tapi mungkin jadi dia adalah yang keempat. Tapi yang keempatnya kan tidak pasti. Namanya mung. Tapi kalau pasti enggak sah. Faham enggak? Misalnya baru mau nambah, ingat betul, yakin tiga. Duduk harus. Karena tidak boleh kita dengan yakin menambah rukun fi'li. Dengan yakin menambah tidak sah. Cuma kalau kasusnya ragu-ragu, ambil yang sedikit. Maka tambahannya tadi adalah yang melengkapi tiga, tapi mungkin juga itu tadi rokaat yang keempat. Maka karena dia begitu, maka disunahkan setelah itu ngapain? Sujud sahwi. Uya ingatkan anak-anak semuanya, fikih itu syaratnya satu, faham. Jangan menghafal. Kalau biasa menghafal, enggak faham percuma. Enggak akan nyantol. Ini bukan ilmu hafalan, fikih itu al-fahmu, faham. Jadi kalau faham dari dasar, makanya kitab ini kecil. Kitab Safinatu kitab dasar. Dia berharap bahasanya dengan yang dasar ini hafal. Bukan sekadar faham. Setelah faham nanti dihafal karena kecil. Faham dan hafal, gabungan dua hal tersebut hebat. Yang repot hafal saja. Kayak komputer, ngafal tapi tidak bisa dia sholat. Tidak bisa benar, tidak bisa faham. Maka Buya himbau untuk faham. Faham itu nomor satu. Nah kalau sudah kalian dari yang dasar faham, makanya jangan belajar fikih langsung di tengah-tengah, langsung kitab gede. Itu stres, makanya biarpun mondok di sini, biarpun kamu sudah tua, wajib belajar dari dasar. Ada yang datang umur 25, ada yang datang umur 33, ada yang datang umur 36. Enggak boleh bawa kitab gede. Belajar dari dasar dulu. Sebab kalau dari dasar, faham dasar mudah. Enggak, kalau tidak dari dasar, enggak faham. Padahal begitu mudahnya kalau orang mengetahui dari dasar, ngaji begini langsung paham, nyambung, oh iya, terekam di otaknya. Jangan merasa gengsi para santri baru yang umurnya sudah tua, sudah setengah kakek-kakek, masuk kelas dasar, harus itu. Kalau enggak bisa. Baik, kemudian selanjutnya, faslun fasal. Ab'adus sholati sab'atun, kita tangat, ingat tadi, sunat ab'ad, sebuah kesunahan yang hampir kayak dirasakan wajib, begitu dekatnya dengan hal yang wajib, sampai orang tidak pernah meninggalkannya. Sab'atun ada tujuh, yang pertama adalah at-tasyahudul awwalu, kalau sholat duhur tahiyat yang pertama, hampir tidak ada orang meninggalkannya, coba, ya kan? Makanya namanya ab'ad. Tasyahudnya sendiri satu kesunahan. Wa qu'uduhu dan duduknya sendiri sebuah kesunahan. Maka kalau tasyahud enggak berdiri tetap sunnah sujud sahwi. Tasyahud tapi tidak berdiri, enggak tahu mungkin lututnya kaku. Lututnya kaku, enggak bisa duduk, tapi bisa sujud. Nggak tahu gimana sujudnya. Yang jelas seperti itu. Qu'uduhu duduknya juga. Duduknya juga sunnah ab'ad. Kemudian salatu ala nabi setelah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Itu juga sunnah ab'ad. Bahkan kita ngira kalau itu bagian dari tasyahud. Kan begitu bagi anak-anak kecil atau orang awam. Mengira tasyahud itu adalah semua yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir itu bukan. Namanya tasyahud itu sampai bab syahadat saja. Mulai dari at-tahiyatu sampai ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhenti, selesai, itu tasyahud. Selebihnya ada solawat namanya. Nah, solawat yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya summa ab'ad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu dinamakan ab'ad. Di rokak, di bersama tasyahud awal. Dinamakan ab'ad karena dekat sekali, hampir tidak pernah ditinggalkan. Dekat dengan kewajiban. Wassalatu wassalamu ala Muhammad fihi. Di dalam tasyahud tadi harus ada di dalam qu'ud, dalam duduknya ada tasyahud. Kemudian wassalatu ala al-ali fi tasyahudil akhir. Lah, tasyahud akhir. Kalau kita tidak membaca keluarga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada tambahnya. Wa ala ali di tasyahud yang akhir. Rakaat yang terakhir, tasyahud yang akhir itu setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu di tasyahud yang pertama adalah sunnah. Tapi di tasyahud yang terakhir hukumnya apa? Wajib, jangan lupa. Tasyahud itu makanya sampai orang bingung kenapa. Antara yang pertama dan kedua itu biasanya dianggap wajib semuanya. Kamu harus bisa bedain bahasanya. Kalau sholat duhur, at-tahiyat yang pertama itu sun, tahiyat yang kedua wajib. Cuman mana sih batasan yang sunnah dan mana batasan yang wajib? Nah, yang pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang sunnah hanya sampai sunnah empat, sampai asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sunnah dibaca di tasyahud awal itu nanti kalau diturunkan di tasawuf yang kedua menjadi wajib. Kaidahnya di situ, nak. Berarti kalau kita turun ke bawah tasawuf akhir, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajibnya sampai di sini. Selebihnya apa? Allahumma shalli wa ala ali sayyidina. Kalau wa ala ali ini saja tambahannya, namanya sunnah ab'ad di dalam tasyahud. Tasyahud akhir, Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di tasyahud akhir bagaimana hukumnya? Kamu tidak nyambung, ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di tasyahud akhir apa hukumnya? Jangan ngantuk, nah. Kalau ngantuk-ngantukan punya lebih ngantuk. Punya tidak senang kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk, malah bawa cabai semuanya nanti. Taruh di matanya cabainya nanti. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di tasyahud yang pertama sunnah ab'ad. Kalau diturunkan tasyahud akhir wajib lah. Sekarang wa ala ali sayyidina Muhammad di rakaat di tasyahud yang akhir sunnah. Tidak ada di yang pertama. Ya enggak? Selesai. Wassalatu ala al-ali fi tasyahud al-akhir. Selesai. Wal kunutu kunut. Kunut adalah sunnah ab'ad. Kunut membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Bagi yang hafal sunnah ab'ad itu pahalanya gede. Jangan sampai ada yang meninggalkan. Orang di Indonesia madhab Syafi'i enggak pakai kunut. Kenapa? Tidak hafal. Kalau tidak hafal itu kemudian tidak kunut, itu bukan orang tidak hafal. Orang tidak mau ngaji. Kan dijelaskan kalau yang enggak hafal Allahumma hdini bisa diganti dengan doa apa saja. Lah kok enggak bisa pakai doa apa saja? Enggak pernah berdoa kali. Bukan enggak pernah berdoa, Bu, ya enggak pernah ngaji. Nah, ini yang repot. Sekolah ilmu yang lainnya bisa, tapi ilmu sholat enggak bisa, bagaimana? Hah? Zalim kepada dirinya sendiri, wong sholat mudah kok. Apa yo? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Kalau hafal. Kalau enggak hafal, kasih aja doa yang paling masyhur di dunia dan di akhirat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, sah. Makanya kalau ada orang enggak kunut di Indonesia ini aneh betul itu. Atau orangnya mulai aneh-aneh ikut bukan madhab Syafi'i. Atau enggak hafal kunut. Enggak hafal kunut pun enggak ada alasan mengboleh Allah, boleh Rabbana atina. Enggak pernah ngaji. Terus hidupnya untuk apa? Kenal ustadz enggak, kenal majelis enggak, padahal ngaji kan sebentar saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dimanapun Anda berada, sisihkan waktu Anda untuk ngaji. Mohon maaf para pendengar, para pemirsa, kalau bahasa komunikasi dengan santri, Anda ikut-ikutan aja. Saya ngomongnya dengan santri, karena kebanyakan santri di sini, para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda boleh ngikuti, tapi mohon maaf kalau bahasa kami bahasa dengan santri. Jangan sampai enggak ngaji. Nah ini ringan kan seperti ini, mudah. Kunut, enggak bisa kunut, ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau malu jangan keras-keras biar enggak ketahuan kalau enggak hafal kunut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Memang enggak hafal. Tapi sunnah jangan ditinggalkan dong. Oh madhab Syafi'ikum. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi, ada wassallallahu ala sayyidi. Jadi membaca Allah mahdini tak, tapi tidak pakai salawat, tetap sujud sahwi. Allah mahdini fiman hadait wa'afini far'afait wa tanu sampai. Fa'innaka takdoli wa'ali wassallallahu, tidak pakai wassallallahu misalnya. Langsung ruku, langsung sujud, sholatnya sah. Tapi ngapain? Sujud sahwi, karena tidak pakai sholat. Jadi salawat di dalam kunut itu sendiri doa khusus. Doa kunut sendiri, salawat doa sendiri di dalam berdiri kunut. Maka kalau ketinggalan salat ala nabinya, salat dan salam ala nabinya, sunahkan apa? Sujud sahwi. Jadi yang ketujuh adalah wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalat mengawal sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Itu sunnah abad, dibaca waktu kunut. Kalau tidak dibaca ngapain? Sunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi caranya adalah seperti biasa, sebelum mengucapkan assalamualaikum sujud, setelah selesai tasyahud sujud dua kali, satu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dibaca apa? Tasbih apa saja yang kita hafal. Tasbih di dalam sujud apa sih? Subhanarabbiyal a'la, Subhanarabbiyal a'la. Itu ada sebagian ulama mengatakan subhanalladzi la yanamu wa la yasfu. Itu bukan dari nabi, tapi maknanya sesuai, tapi ada subhanallahnya sudah sah. Sudah. Enggak pakai subhanallah pun juga sah, diam tok. Gara-gara enggak hafal subhanalladzi la yanamu wa la yasfu, padahal itu juga bukan doa dari nabi. Itu hanya ulama saja yang menghadirkan tasbih dibarengi dengan makna yang sesuai. Karena mungkin kita lupa. Padahal tidak harus itu yang dibaca. Enggak hafal itu langsung enggak sujud sahwi. Enggak sujud sahwi baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sah. Enggak hafal subhanallah. Keterlaluan enggak hafal subhanallah. Enggak pernah salat kali. Dan sujud sahwi adalah sunnah. Kalau kita ketinggalan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan segala urusan kita, pemahaman yang benar, mudahkan mengamalkan ilmu kita. Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Allah menjauhkan dari segala fitnah, dari kemungkaran, menjauhkan dari dosa, mengampuni kita panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar kita berada, demikianlah halaqah fajar kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.